Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang paling besar. Allah masih memberikan kepada kita keimanan, kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita waktu untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kenikmatan-kenikmatan ini dan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi dan selalu kita teladani. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini setelah kita membahas tentang syarat-syarat salat, maka kita akan membahas tentang rukun-rukun salat. Yang dimaksud dengan rukun salat sebagaimana pernah kita singgung adalah sesuatu yang membentuk hakikat salat kita. Sesuatu yang membentuk hakikat salat kita, baik itu perbuatan maupun perkataan. Ya, itulah rukun salat. Rukun salat adalah perbuatan dan perkataan yang membangun salat kita. Apabila rukun ini ditinggalkan, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila rukun tersebut ditinggalkan secara tidak sengaja. Apabila rukun tersebut masih bisa dilakukan, maka harus melakukannya. Masih bisa masih bisa dilakukan ya. Contohnya ya, seperti apabila ada orang dia sebenarnya belum membaca Al-Fatihah, kemudian dia rukuk. Dia belum rukuk dengan sempurna, dia mau rukuk, kemudian dia ingat, saya belum membaca Al-Fatihah. Maka dia diwajibkan untuk kembali, kembali berdiri dan membaca Al-Fatihah. Ya, ini wajib ya. Kalau tidak seperti ini, maka sholatnya menjadi batal. Tapi kalau misalnya dia sudah sujud, baru ingat bahwa dia belum membaca Al-Fatihah, posisinya sudah sujud, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rakaat ini dianggap tidak ada. Rakaat ini dianggap tidak ada. Maksudnya bagaimana Ustaz, rakaat ini dianggap tidak ada? Maksudnya orang tersebut diharuskan menyelesaikan rakaat itu, tapi rakaat itu harus diganti dengan rakaat yang lainnya. Dia sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri, tapi rakaat yang tadi seakan-akan tidak ada karena tidak ada rukun membaca Al-Fatihah dan dia meninggalkannya karena lupa. Baik. Apabila seseorang meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, maka dibagi menjadi dua lagi. Apabila tanpa udzur, maka sholatnya jelas batal. Ada orang tanpa udzur meninggalkan membaca Al-Fatihah, sholatnya batal, tidak bisa diganti dan tidak bisa diperbaiki. Ada orang dia berdiri, setelah membaca Al-Fatihah langsung sujud sengaja tanpa rukuk, sholatnya batal, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi karena dia meninggalkan rukun dengan sengaja tanpa udzur. Ya, udzur di sini bukan udzur dalam bahasa Indonesia yang bermakna lanjut usia ya. Yang dimaksud dengan udzur di sini adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keadaan yang kedua, apabila dia punya udzur, dia punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, akhirnya dia meninggalkan rukun dengan sengaja, maka tidak ada masalah. Contohnya berdiri di dalam sholat rukun. Ketika ada orang sakit tidak bisa berdiri, atau berdirinya sangat berat sekali, kalau dia berdiri pusing ya, kalau dia berdiri pusing sekali, akhirnya tidak bisa khusyuk, maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah hukum orang yang meninggalkan rukun sholat. Ya, kita bagi menjadi dua. Yang kedua, kita bagi menjadi dua. Apa hukum orang yang meninggalkan rukun? Kita lihat keadaannya, dia sengaja atau tidak. Kalau tidak sengaja dan masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka teruskan sholat, tapi rakaat itu dianggap tidak ada. Kalau dia sengaja, kita lihat dia punya alasan yang dibenarkan oleh syariat atau uzur, ataukah dia tidak punya. Kalau dia tidak punya uzur, sholatnya batal, tidak bisa diganti, tidak bisa diperbaiki. Ya, kalau dia punya uzur maka dibolehkan oleh syariat. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rukun-rukun salat ini jumlahnya banyak. Di sini disebutkan ada 15. Rukun yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah berdiri di salat wajib bagi yang mampu. Berdiri bagi orang yang mampu di salat wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Awal ayatnya, "Hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Surat Al-Baqarah ayat 238. Jagalah salat-salat wajib dan juga salat asarnya. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian untuk Allah dengan khusyuk. Berdirilah kalian untuk Allah dengan khusyuk. Ya, maksudnya lakukanlah salat dengan cara berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan hambanya untuk salat wajib dengan berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan, "Shalli qa'ima." Salatlah dalam keadaan berdiri. Salatlah dalam keadaan berdiri. Perintah-perintah dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Apabila kewajiban ini berada di dalam salat, ya, maka pada asalnya menunjukkan bahwa itu adalah rukun salat. Dan berdiri itu di dalam salat. Maka ini menunjukkan bahwa berdiri merupakan rukun salat. Dan para ulama semuanya telah sepakat, telah berijma' bahwa berdiri di salat fardu adalah rukun salat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana saya singgung tadi, bahwa apabila seseorang punya alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk sholat dalam keadaan duduk, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Seperti misalnya ketika dia sakit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan "Shalli qa'ima," beliau mengatakan, "Fa illam tastati' fa qa'ida." Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala jamb." Kalau kamu tidak bisa duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Inilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agama Islam yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agama yang penuh dengan rahmat. Tidak ada sesuatu yang beratnya tidak biasa dalam agama ini. Semuanya dijadikan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang berat tapi masih termasuk berat yang biasa, bukan berat sekali. Kalau ada yang merasakan bahwa syariat Islam ini berat sekali, maka yang bermasalah bukan syariat Islamnya, tapi hatinya dia, dia sedang sakit. Hatinya sedang sakit. Kalau hatinya sehat, hatinya bersih, maka dia akan ringan menjalankan syariat Islam. Bahkan dia merasa menikmati dalam menjalankan syariat Islam ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rukun yang kedua dari salat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ya, takbir pembuka salat. Ini rukun. Apabila ditinggalkan, tidak bisa diganti. Maksudnya tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Dan sholatnya dianggap tidak sah. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa takbiratul ihram adalah rukun sholat. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa taslimuha wa tahliluha at-taslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuncinya salat adalah bersuci. Sedangkan permulaan salat yang menjadikan sesuatu yang asalnya dihalalkan menjadi diharamkan adalah takbirnya. Itulah takbiratul ihram. Dan akhir salat yang menjadikan halal sesuatu yang asalnya diharamkan di dalam salat adalah salamnya. Intinya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dan ini menunjukkan wajibnya takbir dalam salat, takbir pembuka. Dan itu merupakan rukun. Dan wajibnya salam yang mengakhiri salat, dan itu juga menjadi rukun. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada orang yang tidak baik salatnya, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Rasulullah mengatakan, "Apabila engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah." Ini yang dimaksud dengan bertakbirlah di sini adalah lakukanlah takbiratul ihram, ya. Lakukanlah takbiratul ihram yang menjadi pembuka salat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda." Sesungguhnya salat salah seorang dari kalian, salat salah seorang dari manusia tidak akan sempurna sampai dia berwudu. Fayadha'ul wudu'a mawadhi'ah. Kemudian dia meletakkan wudunya di tempat-tempatnya. Ya, maksudnya dia membasuh anggota-anggota wudunya. Thumma yaqul Allahu Akbar. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Dan itulah takbiratul ihram. Dari dalil-dalil yang ada ini, para ulama menyimpulkan bahwa takbiratul ihram adalah rukun salat. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Rukun yang ketiga jemaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah rukun membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini merupakan rukun salat. Apa dalilnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan tidak ada salat adalah tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun salat. Sebagian ulama mengecualikan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang belum hafal Al-Fatihah, maka boleh diganti dengan zikir Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Termasuk di antara keadaan yang dikecualikan dalam hal ini oleh sebagian ulama adalah makmum di salat jahriyah, di salat-salat yang imam mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Ketika itu sebagian ulama mewajibkan para makmum untuk mendengarkan bacaan imamnya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, maka dengar dan diam. Dengarkanlah oleh kalian dan diamlah, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat, agar kalian dirahmati. Ketika makmum mendengarkan Al-Quran, baik Al-Fatihah maupun surat dari imamnya, maka ketika itu makmum diperintahkan untuk mendengarkan dan juga diperintahkan untuk diam. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rukun yang berikutnya, rukun yang keempat adalah ruku' dan tuma'nina di dalamnya. Ini 4 dan 5 ya. Jadi ruku'nya ini rukun, tuma'nina di dalam ruku', rukun yang lain. Berarti ini rukun yang keempat dan rukun yang kelima. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian dan sujudlah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan salat dengan dua bagian salat yang sangat inti, yaitu rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan salat, ini menunjukkan bahwa rukuk dan sujud itu bagian yang sangat inti di dalam salat. Ketika rukuk dan sujud adalah bagian yang inti dalam salat, maka ini menunjukkan bahwa rukuk dan sujud adalah rukun salat. Baik. Ini yang menunjukkan bahwa rukuk rukun salat. Mana yang menunjukkan bahwa tuma'ninah di dalam rukuk itu rukun salat? Yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau yang tidak baik sholatnya atau tidak bisa membaikkan sholatnya ketika itu, beliau katakan kepada orang ini, "Thummarka hatta tatma'inna raki'a." Kemudian rukuklah engkau sampai engkau tuma'nina di dalam rukuk itu. Jadi rukuknya diperintahkan oleh beliau, begitu pula tuma'ninahnya diperintahkan oleh beliau. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan ketika wajib berada di dalam sholat, pada asalnya menunjukkan bahwa itu adalah rukun. Bahwa itu adalah rukun. Dan rukuk di dalam sholat, tuma'ninah dalam rukuk juga di dalam sholat. Ini menunjukkan bahwa rukuk dan tuma'ninah di dalam rukuk adalah rukun sholat. Apalagi kalau kita melihat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah sholat tanpa rukuk, dan beliau tidak pernah rukuk tanpa tuma'ninah. Selama hidupnya beliau tidak pernah sholat tanpa rukuk, dan beliau tidak pernah rukuk tanpa tuma'ninah. Ini menunjukkan bahwa rukuk adalah rukun sholat, begitu pula tuma'ninah di dalam rukuk juga rukun sholat. Ya, ini rukun yang keempat dan rukun yang kelima. Selanjutnya, rukun yang selanjutnya adalah i'tidal dan tuma'ninah di dalam i'tidal itu. I'tidal itu berdiri setelah rukuk. Ya, berdiri setelah rukuk. Ini rukun. Tuma'ninah dalam posisi ini juga rukun. Tuma'ninah dalam i'tidal juga rukun salat. Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak bisa membaikkan salatnya ketika itu. Beliau mengatakan kepadanya, "Tsummarfa' hatta tatma'inna rafi'a." "Tsummarfa'," kemudian angkatlah. Maksudnya angkatlah kepalamu dari rukuk. Asalnya rukuk, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan angkat kepalamu dari rukuk, berdiri maksudnya. Hatta tatma'inna rafi'ah. Sampai engkau benar-benar tuma'ninah. Benar-benar tuma'ninah dalam keadaan itu. Mungkin ada yang belum faham apa makna tuma'ninah, Ustaz. Tuma'ninah artinya adalah tenangnya anggota badan. Tenangnya anggota badan, itulah tuma'ninah. Tuma'ninah ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada batasan tertentunya. Tidak ada batasan tertentunya. Syariat tidak mengatakan tuma'ninah itu harus 2 detik, harus 3 detik, harus 5 detik. Tuma'ninah itu harus sekadar membaca demikian dan demikian. Syariat tidak memberikan batasan sama sekali dalam masalah tuma'ninah ini. Tapi yang jelas, kita faham dari kata-kata tuma'ninah adalah ketenangan anggota badan pada posisi tertentu dalam sholat. Ketika dikatakan rukuklah sampai engkau benar-benar tuma'ninah, adalah rukuklah sampai anggota badanmu benar-benar tenang dalam rukuk itu. Terus apa standarnya, Ustaz? Jawabannya, standarnya adalah adat kebiasaan masyarakat. Standarnya adalah pandangan masyarakat umum. Apakah masyarakat umum ketika melihat gerakan seseorang dalam rukuknya sudah tumakninah, sudah tenang, ataukah belum? Kalau pandangan umum masyarakat mengatakan yang seperti itu sudah tumakninah, sudah tenang dalam rukuknya, maka sudah cukup. Kalau pandangan umum masyarakat mengatakan bahwa itu belum tenang, itu belum tumakninah, maka berarti belum tumakninah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, hati-hatilah dalam masalah tumakninah ini. Banyak dari kaum muslimin, dan saya tidak katakan kebanyakan, banyak dari kaum muslimin yang sholat tapi tidak tumakninah. Padahal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tumakninah adalah rukun sholat. Apalagi di bulan Ramadan jemaah, ketika sholat tarawih, bahkan ada orang-orang yang membangga-banggakan kecepatan sholatnya. Bangga ketika sholat 23 rakaat dalam 7 menit dan diviralkan. Kemudian mengatakan ini warisan leluhur kami. Dan tidak adanya tumakninah bukan hanya mereka yang melakukan 23 rakaat. Ada juga yang 11 rakaat tidak tumakninah. Itu tercela jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena imamnya sengaja melakukan sholat dengan cepat tanpa tumakninah. Ini bukan ibadah. Ini malah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dilakukan di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah dalam menjalankan salat. Jagalah tuma'ninah dalam setiap gerakan salat kita, terutama ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud. Ini sangat penting untuk ditekankan jamaah. Kalau sujud, sujudlah yang lama. Kalau rukuk, rukuklah yang lama. I'tidal, i'tidallah yang lama. Duduk di antara dua sujud, duduklah yang lama. Duduk sampai kita benar-benar menganggap bahwa kita sudah tenang dalam gerakan itu. Apa dalilnya? Tadi saya sudah sebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna rafi'." Di dalam hadis lain disebutkan, ini hadisnya sahabat Abu Humaid radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mensifati, ketika beliau menjelaskan sifat salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuknya, beliau berdiri dalam keadaan lurus sampai semua persendian tulang beliau kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi berdiri benar-benar sempurna, berdiri dalam keadaan sempurna. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali dengan tuma'ninah, kecuali dengan berdiri sampai tenang. Dan ini kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Beliau tidak pernah salat ya dan tidak tumakninah dalam i'tidalnya. I'tidal rukun. Tumakninah dalam i'tidal juga rukun. Sehingga ini menjadi rukun yang keenam dan rukun yang ketujuh. Rukun yang berikutnya adalah sujud dan tumakninah di dalamnya. Sujud dan tumakninah di dalamnya. Ini berarti rukun yang ke-8 dan rukun yang ke-9. Dalilnya tentang sujud tadi kita sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Allah menyebutkan salat atau menggunakan rukuk dan sujud untuk menyebutkan salat, menunjukkan bahwa rukuk dan sujud adalah bagian yang sangat inti dalam salat. Ketika menjadi bagian yang sangat inti dalam salat, maka itu menunjukkan bahwa itu rukun salat. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang rukun tumakninah kepada orang yang tidak bisa membaikkan salatnya ketika itu, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tenang, sampai engkau tumakninah di dalam sujud itu. Rukun yang selanjutnya adalah rukun duduk di antara dua sujud dan tumakninah di dalamnya. Ini berarti rukun yang ke-10 dan rukun yang ke-11. Duduk di antara dua sujud rukun. Tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud ini juga rukun. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak bisa membaikkan salatnya. Ketika itu beliau mengatakan, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tumakninah dalam sujudmu. "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa." Kemudian setelah itu angkat kepalamu dari sujudmu sampai engkau benar-benar tumakninah dalam keadaan duduk. Sampai engkau benar-benar tumakninah dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan bahwa sujudnya diperintahkan, tumakninahnya dalam Ini menunjukkan bahwa duduk di antara dua sujud diperintahkan dan tumakninah dalam posisi itu juga diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Dan ketika kewajiban ini ada dalam sholat, maka pada asalnya menunjukkan bahwa itu adalah rukun. Taib. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisa." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, ya, beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau angkat, maka beliau tidak akan sujud lagi sampai beliau benar-benar duduk secara sempurna. Dan duduk dengan sempurna ini tidak mungkin bisa terlaksana kecuali apabila beliau tenang dahulu ketika duduk. Ketika duduknya sudah sempurna, beliau baru sujud lagi. Ini menunjukkan wajibnya tumakninah di duduk di antara dua sujud. Taib. Rukun yang ke-12 dan ke-13 adalah at-tashahudul akhir wal julusu fihi. Tashahud akhir dan duduk di tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhirnya itu rukun, duduk untuk tasyahud akhir juga rukun. Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, la taqulu assalamu ala Allah, lakin qulu attahiyyatu lillah ila akhirih. Jangan sampai kalian mengatakan atau membaca la, jangan sampai kalian membaca assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Tapi bacalah attahiyyatu lillah. Bacalah attahiyyatu lillah, dan ini bacaan tasyahud ya. Ini menunjukkan bahwa tasyahud itu diwajibkan ya. Dan tasyahud itu harus dalam keadaan duduk. Maka duduknya itu juga diwajibkan. Di dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qa'ada ahadukum fi shalah falyaqul attahiyyatu lillah." Apabila salah seorang dari kalian duduk di dalam salatnya, maksudnya adalah duduk tasyahud, "Falyaqul attahiyyatu lillah." Maka bacalah attahiyyatu lillah. Ini menunjukkan bahwa attahiyyatu lillah harus dilakukan dalam keadaan duduk. Ya, ini menunjukkan rukun duduk. Dan ini juga menunjukkan rukun tasyahud. Yang menunjukkan hal ini juga bahwa rukun, bahwa duduk tasyahud dan bacaan tasyahud itu rukun, adalah kenyataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau sholat. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat tanpa duduk tasyahud. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat tanpa membaca tasyahud. Sehingga dua-duanya menjadi rukun sholat. Ya. Ini rukun sholat yang ke-12 dan ke-13. Rukun sholat yang berikutnya adalah salam. Rukun sholat yang ke-14 adalah salam. Dalilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha at-taslim. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkan sesuatu yang tadinya diharamkan adalah salam. Maksudnya akhir dari sholat adalah salam. Jadi salam itu harus dilakukan untuk mengakhiri sholat kita. Dan ini menunjukkan bahwa salam adalah rukun. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga pernah mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtimu sholata bittaslim. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salatnya atau menutup salatnya dengan salam. Dan ini menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau salat tanpa salam untuk menutup salatnya. Ya, beliau tidak pernah menutup salatnya tanpa salam. Beliau pasti bersalam ketika mengakhiri sholatnya, mengatakan assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum. Ya, kadang-kadang beliau mengucapkan assalamualaikum saja, kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada riwayat-riwayatnya yang sangat banyak, tapi yang jelas semuanya adalah bacaan salam. Kemudian yang terakhir, rukun yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah rukun tertib. Jadi salam itu tidak boleh dibalik, salat itu tidak boleh dibalik-balik. Dilakukan urut dari awal sampai akhir. Apabila ada yang sengaja membaliknya, maka sholatnya batal. Misalnya ada orang sholat asar, kemudian dia sengaja tasyahud awalnya di rekaat pertama. Ya, tasyahud awalnya di rekaat pertama, tasyahud akhirnya di rekaat terakhir. Sengaja seperti itu, kita katakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan salah satu dari rukun sholat, yaitu tertib. Walaupun dia melakukan semua, ya, melakukan semua gerakan, semua bacaan di dalam sholat itu, tapi karena dia tidak melakukannya dengan tertib, maka sholatnya tidak sah. Contohnya lagi misalnya, ketika seseorang dengan sengaja mendahulukan sujudnya sebelum rukuknya, iya, jadi dia berdiri, setelah itu langsung sujud, setelah sujud baru rukuk, setelah rukuk misalnya duduk di antara dua sujud, setelah itu iktidal. Ini orang yang sholat, dia melakukan gerakan-gerakan sholat, dia membaca bacaan-bacaan di dalam sholat, tapi sholatnya tidak tertib sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini sholatnya tidak sah. Ini rukun yang ke-15, rukun yang terakhir, dan di antara yang menunjukkan rukun ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi harus tertib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya tertib, maka kita harus salat seperti itu. Kemudian di dalam hadis, orang yang tidak bisa membaikkan salatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun salat. Dan kata penghubungnya adalah thumma. Thumma, thumma, thumma. Yang artinya kemudian, kemudian, kemudian. Dan thumma dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna urutan. Sebagaimana kemudian dalam bahasa Indonesia menunjukkan makna urutan. Kalau ada orang mengatakan, aku tadi makan, kemudian setelah itu aku minum, kemudian setelah itu aku pergi sholat. Ini menunjukkan makna urutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada orang yang belum bisa membaikkan sholatnya ketika itu, beliau memberikan arahan. Kamu takbir dahulu, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, dan seterusnya. Kata-katanya kemudian. Dan ini masuk dalam cakupan perintah. Lakukanlah ini, kemudian lakukanlah ini, kemudian lakukanlah ini. Maka ini menunjukkan wajibnya tertib di dalam melakukan amalan-amalan sholat kita. Ya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, ustaz, atas jawaban atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Ikhwata Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Fulanah di Sumatera Selatan, Sumsel. Ustaz, kalau kita lupa apakah duduk antara dua sujud ataukah tidak, ingatnya pada saat rakaat kedua, apakah rakaat tersebut dianggap tidak ada juga, dan bagaimana cara memperbaikinya? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Apabila kita ragu apakah rakaat apakah kita sudah melakukan duduk di antara dua sujud ataukah belum, maka apabila ini terjadi pada orang yang banyak ragunya, banyak was-wasnya, maka dia harus mengabaikan hal tersebut. Dia harus mengabaikan hal tersebut. Karena kalau pintu ini dibuka, dia akan was-was terus. Dia akan was-was terus. Mungkin gak selesai-selesai sholatnya nanti. Dia mulai ulangi lagi rakaat itu dari awal. Nanti sudah berdiri, was-was lagi. Saya tadi sudah duduk di antara dua sujud atau belum? Kita katakan ulangi lagi. Maksudnya lakukan lagi rakaat, untuk rakaat yang tersebut ya, untuk mengganti rakaat itu. Lakukan lagi. Nanti ada was-was seperti ini lagi. Kalau ini terjadi kepada orang yang banyak was-wasnya, banyak ragunya, maka abaikan. Teruskan sholat. Karena membuka pintu ini menjadi mudarat yang besar kepada orang yang keadaannya seperti itu. Tapi kalau misalnya hal ini terjadi pada orang yang masih normal, bukan orang yang banyak was-was, maka pada asalnya sesuatu yang masih diragukan itu dianggap tidak ada. Al-aslu al-adam, kata para ulama, pada asalnya sesuatu itu tidak ada. Harus ada yang mengadakan dulu, baru menjadi ada. Kalau misalnya kita ragu, tadi sudah kentut belum ya? Maka pada asalnya belum ada kentut itu. Kalau ada orang ragu, tadi sudah wudu apa belum ya? Berarti belum wudu. Kalau masih ragu jemaah, aku tadi sudah bayar hutang belum ya? Berarti belum. Kecuali kalau orang yang ngutangi kita mengatakan, kamu tadi sudah bayar kok. Aku sudah bayar jajan ini belum ya? Berarti belum. Kecuali dia mengatakan, tadi sudah dibayar itu. Atau kita punya bukti, misalnya nota, nota pembayaran. Ya, intinya al-aslu al-adam. Kalau misalnya seseorang ragu apakah dia sudah sujud di antara sudah duduk di antara dua sujud ataukah belum, pada asalnya kita ambil hukum belum. Selama dia masih ragu berarti hukumnya belum. Terus bagaimana Ustaz, dia sudah di rekaat kedua sekarang dalam keadaan berdiri. Anggap bahwa itu rekaat pertama. Anggap itu rekaat pertama. Berarti rekaat yang pertama yang tadi sudah diselesaikan dianggap tidak ada. Dianggap batal. Ya, rekaat yang tadi dianggap tidak ada. Karena tidak ada duduk di antara dua sujudnya. Itu konsekuensinya seperti itu. Sehingga ketika dia berdiri di rakaat yang kedua, dia anggap itu rakaat pertama, sehingga tidak ada tasyahudnya, ya, tidak ada tasyahudnya. Kalau dia sholat zuhur berarti itu rakaat yang kedua, tidak ada tasyahudnya. Karena apa? Karena itu adalah rakaat yang pertama hukumnya. Karena rakaat yang pertama yang tadi tidak dianggap karena ada sesuatu yang membatalkannya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Nur Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia pada saat sujud terakhir? Saya biasa berdoa di sujud terakhir minta diberikan keturunan. Apakah itu boleh Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Apakah kita boleh berdoa dengan doa berbahasa Indonesia atau doa selain bahasa Arab? Ya, bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina dan yang lain. Apakah dibolehkan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Dan perbedaan ini perbedaan yang mu'tabar jamaah. Kita harus toleran di dalamnya. Tidak boleh saling merendahkan. Pilih pendapat yang menurut kita kuat dalilnya, tanpa merendahkan pendapat lain. Jadi dulu para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang saya lihat lebih kuat wallahu ta'ala alam adalah pendapat bolehnya berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sujud-sujud dalam salat kita. Ya. Yang saya lihat lebih kuat dalilnya wallahu ta'ala alam bahwa berdoa dengan selain bahasa Arab di salat kita itu dibolehkan, ya. Seperti berdoa di sujud-sujud kita, seperti berdoa misalnya sebelum salam, ya. Ini dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dibolehkan, terutama bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab. Kenapa dibolehkan Ustaz? Karena tidak ada dalil yang mewajibkan berdoa dengan bahasa Arab. Yang ada adalah anjuran untuk berdoa. Yang ada adalah anjuran untuk berdoa. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa kita harus berdoa dengan bahasa Arab. Misalnya, anjuran untuk berdoa di dalam sujud. Wa amma fis sujudi fajtahidu fihi min ad-du'a. Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa dengan bahasa Arab. Sehingga selama apa yang dikatakan oleh seseorang masuk dalam kategori doa, maka itu dibolehkan, ya, karena memang tidak ada batasan di sini. Kita dianjurkan untuk berdoa dan tidak ada batasan dalam doa itu, tidak ada batasan dalam doa itu. Dan untuk hal-hal yang seperti ini, ya, tidak ada perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ketika kita meminta, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dengan Allahumma ghafirli. Ketika dalam sujud, kita katakan Allahumma ighfirli, dengan ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Dua-duanya sama-sama disebut doa. Sama-sama disebut doa. Karena dia sama-sama disebut doa, maka wallahu ta'ala alam, itu dibolehkan dua-duanya. Ini pendapat yang saya lihat lebih kuat. Ada perintah untuk berdoa sebelum salam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kata-katanya, pilihlah doa yang diinginkan. Pilihlah doa yang diinginkan, doa apapun. Berarti ini mencakup doa dengan bahasa Arab maupun bahasa lain. Sehingga dengan bahasa Indonesia pun tidak ada masalah. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, berarti sholat dengan bahasa Indonesia boleh dong. Baca Al-Fatihah diganti bahasa Indonesia berarti boleh. Kita katakan tidak boleh. Beda. Bedanya apa? Di dalam bacaan-bacaan itu sudah ada bacaan khususnya. Kalau yang doa ini, tidak ada batasan itu. Al-Fatihah, apakah bisa diganti dengan surat-surat yang lain? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggantinya dengan yang lain. Begitu pula dengan ruku, ya, bacaan ruku ada bacaan khususnya. Bacaan i'tidal ada bacaan khususnya. Bacaan sujud ada bacaan khususnya, dan seterusnya. Ya. Itu semuanya sudah ada bacaan khususnya. Sehingga tidak boleh diganti-ganti. Adapun doa yang ini, doa yang bebas ini, doa ketika sujud, doa bebas, doa sebelum salam, ya, itu juga doanya doa yang bebas, ya. Kita bisa memilih doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa memilih doa dari kita. Yang penting maknanya baik, tidak menyelisih syariat. Maka doa-doa yang bebas seperti ini, wallahu ta'ala alam, tidak harus berbahasa Arab. Walaupun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bisa bahasa Arab, lebih afdal menggunakan bahasa Arab. Khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Ya, apalagi kita sudah bisa bahasa Arab, kenapa kita tidak gunakan bahasa yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kitabnya yang paling mulia, bahasa yang digunakan oleh Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, maka gunakan bahasa Indonesia. Kalau kita bisa bahasa Arab, maka sebaiknya menggunakan bahasa Arab. Khurujan min khilafil ulama, agar kita bisa keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama, dan kita bisa lebih hati-hati, ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Dan itu yang terakhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.